Selamat pagi, Pak Gilbert. Pagi. Komentarnya, Pak. Saya agak sedikit keras ya. Saya bilang ini bangsa yang gak pernah bisa belajar itu adalah bangsa kita ya. Ini udah puluhan tahun loh, seperti ini aja. Surah bocor soalnya entah naskah dari ujiannya nggak bener ya kan, ada yang dipolitisasi ya kan, terus ada yang nomornya ngaco dan juga berantakan ya kan, setiap tahun tuh terjadi itu kan sudah puluhan tahun ya, negara ini merdeka sudah berapa tahun, harusnya dipelajari dong, setiap tahun dievaluasi ya kan. Kalau seperti begini kan yang namanya menterinya itu kan orang hebat, ya kan, rata-rata kan dipilih dari akademisi atau apa gitu ya. Kenapa nggak bisa belajar gitu? Kan dia kan yang paling bertanggung jawab, walaupun dia pasti bilang itu kerjaan bawahannya dia. Tapi dia itu yang harus bertanggung jawab. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Bian, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan komentarnya. Ya, kalau menurut saya yang harus dibenahi itu sistem kita ya, kita telah diserang secara sistem gitu ya kalau menurut saya. Jadi bukan hanya di sektor pendidikan saja, tapi sektor-sektor lain juga demikian. Kalau kita hanya melakukan satu evaluasi tanpa memperbaiki sistem ya, menurut saya akan sia-sia. 10-10 tahun dilakukan pun juga sistemnya kalau nggak dibenahi secara benar ya akan sia-sia juga. Jadi intinya semuanya kembali ke sistem gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fabian. Pak Simon, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak? Saya komentarnya cuma satu. Tolonglah semua departemen untuk lebih dewasa lagi, lebih mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri. Karena bicara pendidikan itu atau nilai dasarnya manusia bangsa Indonesia. Kalau semuanya gurunya, semuanya menteri-menterinya semuanya pada korupsi untuk mendapatkan kepentingan sendiri, kapan negara ini mau maju? Terima kasih. Terima kasih Pak Simon. Siang Pak Riyandi. Ya, siang Pak. Silakan Pak. Saya ingat ya Pak ya, waktu itu Menteri Pendidikan ya Muhammad Nuh pernah ngomong ya, waktu sebelum kejadian, sebelum ini bilang gak kemungkinan gak ada yang bocor. Kita tuh menangani soal Widodo itu ya, gak bakal ada lagi. Tapi ternyata setelah bocor ya, dia ngomongin saja lah ya, tadi sedikit. Nah itulah, kalau kita tuh seperti itu pemimpin, gimana kita bisa maju ya Pak ya. Nah mindsetnya kan harus dirubah, kalau seperti di luar kan padahal gak ada hubungan seperti yang di Korea kan. Nah mereka sebenarnya gak sebenarnya ini kan ada badan yang lain kan, yang ikut bertanggung jawab sebelumnya kan. Tapi mereka mengundurkan diri, kalau kita ini gini gitu loh. Jadi kayaknya mindsetnya gimana ya, cara berpikirnya itu, kalau kita begini walaupun ganti presiden juga kalau masih begini saya rasa susah memadu. Nggak ada rasa bertanggung jawabnya itu nggak ada gitu loh. Seperti kompor kan kalau misalnya tidak bisa lebih susah Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Bapak Adi, selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Saya prihatin ya dengarnya ya. Ini artinya semuanya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan pentingnya pendidikan ya, generasi muda ya. Kembali lagi ke ujian itu adalah untuk mendidik ya, generasi bangsa yang akan jadi leader ke depannya. Nah sekarang kalau semua pihak muda dibayar dengan uang, tidak peduli lagi pendidikan, soal bisa diberikan dari pihak berwenang dengan bayaran gitu ya. Ya artinya kan dia tidak peduli lagi dengan kondisi bangsa ya. Hampir di semua lini seperti itu sekarang. Bayangkan kalau semuanya leader kita ke depannya polanya nyontek ya atau gak jujur seperti itu. Ya saya gak bisa bayangkan lagi ya. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Selamat sore Pak Wit. Iya, silakan. Sayang sekali ya bahwa tujuan yang apa sudah baik, program yang keras, ternyata itu ada bagian-bagian orang-orang itu yang sangat kurang ajar saya bilang. Jadi itu satu kebodohan bahwa sampai terjadi skala nasional, kualitas nasional sampai nggak ada ini kebocoran. Itu menurut saya harus diinvestigasi. Kalau yang bersalah harus dikasih sanksi yang berat gitu. Karena itu memalukan negara. di negara lain, coba kita lihat Singapura, Malaysia yang dekat sini aja, nggak usah ke Amerika, Eropa, itu jarang terjadi semarapi, karena dengan UN itu kita bisa mengukur kemampuan anak-anak dan guru, baik itu di Jakarta atau Ilian atau Maluku dan sebagainya, kita sama, jangan sampai di sana jadi kebodohan, di sini pintar, makanya itu harus diverifikasi, itu kurang ajar itu. Makasih. Terima kasih Pak Wib komentarnya. Selamat sore Pak Amatus. Selamat sore. Silakan komentarnya Bapak. Iya, muncul satu masalah baru setelah masalah yang satu belum selesai diurus. Ini menunjukkan ketidakmampuan Kementerian Pendidikan dalam mengelola ujian nasional. Seperti ini itu pendapat dari saya. Baik. Jadi kalau menurut saya sih menterinya ini harus gentle lah. Kemarin sudah janji begini-begini, ternyata kasus lain yang muncul seperti begitu. Jadi kesannya kerjanya tidak profesional. Mungkin itu aja dari saya. Baik. Terima kasih Pak Matus. Pak Wira. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Komentarnya silakan. Oh, ini kelihatannya kita kali kedua mendengar dan menyaksikan Wan tidak berhasil lagi. Waktu itu juga ada kacauan. Ya, cuma satu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ini yang bergelar Profesor Doktor Insinyur ini tidak punya malu, mesti mundur dia. Cuma itu aja satu. Baik, terima kasih Pak Wira.